إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali ta'lim melanjutkan pembahasan tentang permasalahan yang keempat dalam pembahasan wudu, yakni penyebutan tentang furuduhu, anggota badan yang wajib untuk terkena air wudu. Yang pertama telah kita lewati adalah ghusl wajhi bikamilihi, membasuh wajah dengan sempurna. Ada yang bertanya, kapan letaknya kita mencuci tangan sebelum membasuh muka? Kenapa kok tidak disebut pada sebelum ini? Kita ingatkan bahwa kita sedang membaca tentang yang wajib-wajib. Setelah yang wajib-wajibnya selesai, akan kita sampaikan sunnah-sunnah dalam ibadah wudu. Di antaranya adalah mencuci tangan. Mencuci tangan tentunya diawali sebelum membasuh muka, tangan terlebih dahulu dibersihkan. Tetapi hukum mencuci tangan dalam wudu itu tidak sampai tingkatan sebagai fardu. Dikarenakan hal itu tidak tersebut dalam surat Al-Ma'idah yang telah kita baca kemarin. Bisa dipahami hadirin? Langsung Allah mengatakan, إِذَا كُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Apabila kalian hendak salat, maka cucilah muka-muka kalian. Adapun mencuci tangan dari dahulu, beberapa pendapat ulama yang rajih dalam ini adalah sunnahnya, tidak sampai tingkatan wajib. Illa kecuali, sekalian kami sampaikan, ba'di an-naum, setelah ba'd an-naum, yang istiqab min an-naum, bangun tidur, bangun dari tidur, maka mencuci kedua tangan hukumnya wajib. Adapun kita wudu tidak selalu setelah bangun tidur. Salat duhur bisa jadi kita baru bekerja, bukan karena tidur. Asar juga demikian. Maghrib wudu bukan karena atau tidak setelah tidur, tidak. Pembahasan tentang mencuci tangan menjadi wajib setelah tidur. Beberapa ulama menyebutkan tidur yang nyenyak, yakni tidur malam hari. Ada yang memisahkan antara tidur malam dengan tidur siang. Namun sebagai ulama yang rajih wallahu alam, yang kuat dalam hal ini, setelah tidur, setelah bangun dari tidur. Nabi mengatakan, idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu wa la yaghmis yadahu bil ina hatta yaghsilahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka jangan dia masukkan tangannya ke bejana untuk mengambil air wudu sampai dia mencuci terlebih dahulu. Li'annahu la yadri aina batat yadah. Dikarenakan dia ketika tidur tidak tahu ke mana tangannya berada. Tangan ini kita tidak tahu ketika tidur, apakah ada kotorannya ataukah mungkin tidak, wallahu alam. Tetapi Nabi memberitahukan jangan dicelupkan ke bejana untuk mengambil air guna untuk wudu sampai kau mencucinya terlebih dahulu. hukumnya wajib. Tetapi dikarenakan itu tidak mutlak harus selalu dicuci, maka penyebutannya itu adalah menjadi bab bagian yang sunnah, tidak sampai pada tingkatan yang fardu. Adapun yang fardu adalah lima anggota yang disebutkan, lima anggota, tetapi ada yang keenam yang dibacakan. Yang pertama, ghusl wajah. Secara sempurna sudah kita lewati itu. Kemudian kedua, ghusl yadain ilal mirfaqain. Mencuci tangan sampai siku. Dua-duanya. Yang ketiga, masur ra's kullihi ma'al udhunain. Masur ra's, mengusap kepala dan kedua telinga. Dikarenakan Nabi mengatakan al-udhunani minar ra'si. Telinga itu bagian dari kepala. Hadis ini sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah Sahihah. Dalam kitab Sahih Sunan Ibn Majah. Telinga bagian dari kepala. Al-udhunani, dua telinga, minar ra'si, dari bagian kepala. Berarti termasuk bagian yang fardu untuk diusap. Telinga mengikuti kefarduan kepala. Karena kan apa? Mungkin kalau secara bahasa, ini telinga bukan kepala. Ini namanya kepala. Tetapi karena ada nas tersendiri yang menyebutkan al-udhunani minar ra'si, telinga itu bagian dari kepala, maka menjadi wajib untuk dibasuh. Bisa dipahami hadirin? Ya. Al-udhunani minar ra'si fala yujzi masih ba'dir ras duna ba'dihi. Maka dengan ini tidak sah mengusap kepala sebagian saja, tidak dengan sebagian yang lainnya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau dalam kitab ini. Walaupun di sana ada khilaf di antara para ulama, sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelum ini tentang mengusap apa? Kepala. Al-udhunani minaras. Telinga bagian dari kepala. Ada pertanyaan, bagaimana wanita ketika mereka memakai jilbab ingin berwudu, seandainya ada tempat khusus bagi mereka sehingga tidak nampak kaum pria, walhamdulillah mereka bisa melepas jilbab-jilbab mereka sehingga bisa berwudu dengan sempurna. Akan tetapi apabila tidak, maka harus berhati-hati mungkin di tempat umum umpamanya. Ya, tidak ada tempat lain kecuali itu, tempat umum. Berusaha untuk tetap menutup aurat dengan kau berwudu yang sempurna. Bagaimana dengan rambutnya? Sebagaimana telah kita sampaikan pada teman sebelum ini, memasukkan jarinya ke nasi hati, rambut bagian depan dia, kemudian dia mengusapkannya ke jilbabnya ke belakang, sebisa dia mungkin ke depan lagi. Bagaimana telinganya? Mengketutupan, Pak. Begini, ini ada kainnya. Maka dia mengambil air menjadi, bolehnya mengambil air baru. Mengambil air baru maksudnya dia pasai kembali tangannya, kemudian masukkan jilbabnya, tangannya ke jilbab dia masuk dan dia putarkan seperti ini. Bisa dipahami hadirin? Ya. Tetapi bila mana kok ada tempat yang lebih khusus untuk mereka, itu yang lebih baik. Misal tidak ada tempat wudu khusus, tapi ada kamar mandi khusus, maka wudulah di kamar mandi. Apa hukum wudu di kamar mandi yang di situ ada klosetnya? Dalam pembahasan ini kaum muslimin, agama kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara tempat buang hajat dengan tempat untuk kita mandi. Itu dibedakan. Kalau ini baitul khala, klosetnya itu, disitulah kita tidak boleh untuk berwudu. Di mana kita duduk ketika buang hajat. Tapi di tempat yang sebelahnya lagi, yang luas, yang lebih luas tentunya daripada tempat duduk untuk buang hajat tadi, di situ berwudu. Tidak mengapa. Karena ini bukan hammam atau baitul khala, ini masalah. Ini tempat mandi. Oleh itu baitul khala. Bisa dipahami hadirin? Itu masalah, bukan baitul khala. Pembahasan yang berikutnya, ghusru ar-rijlain ilal ka'bain. Mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yani kedua mata kaki ikut tercuci. Liqali ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki kalian. Apa hukum yang menyela-nyelani antara jari jemari? Ini masuk dalam apa? Sunnatul wudu, sunnahnya wudu. Tetapi bukan berarti untuk ditinggalkan. Dikarenakan apalagi kalau kita kakinya kok kotor. Ada tanahnya, ada bekas semennya, mungkin ada bekas olinya, ada bekas catnya, atau sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit yang wajib terkena air wudu. Maka dia harus betul-betul apa? Bersungguh-sungguh dalam hal ini. Bersungguh-sungguh, diteliti betul, jangan sampai ada bagian anggota wudu yang wajib dibasuh ternyata tidak terkena air wudu dikarenakan adanya benda-benda tadi di atas. Kalau ada lukanya bagaimana? Ada laskal juruh. Laskal juruh itu penutup luka. Apakah itu namanya apa? Hasan plus, Hasan plus. Pel plaster lah jenisnya itu, Pak. Nah, nama dagang itu kan itu. Kalau mungkin lebih dari itu, ada perbanyak atau lebih dari itu, digip. Sudah digip kali keran baksor ke sini ku, malah lukanya mutan mari-mari. Bagaimana caranya itu? Anggota wudu, kalau itu luka ada di bagian di luar anggota wudu, itu urusannya lebih mudah, Pak. Memang tidak perlu harus dibasuh. Patah tulang di atas mata kaki, patah tulang di atas mata kaki. Mata kaki ke bawah tidak digip. Yang digip bagian atasnya sampai ke lutut. Itu bagian anggota wudu atau bukan? Bukan itu. Mata kaki ke bawah yang bagian anggota wudu. Maka itu tidak ada urusan. Ya, walhamdulillah itu mudah. Tapi kalau anggota wudu patah tangan di sini, di atas pergelangan tangan, paman, itu anggota wudu. Maka yang sehat dibasuh dengan air secara normal. Adapun yang kena luka, Anda basahi tangannya yang satu, umumnya di sini, di tangan yang kanan, atau yang di dip sebelah sini atau yang diperban sebelah sini. Maka pakai tangan kiri, kalau tangan kan susah. Tidak perlu basah-basah sekali. Yang penting antum ambil air, percikan begitu dalam keadaan tangan itu mablul. Mablul itu terbasahkan dengan air wudu. Dipel-pelkan begini. Diusapkan ke perbannya. Ada pertanyaan, apakah memperbannya itu harus berwudu terlebih dahulu? Mau dikip, karena suluh wudu dulu tuh. Ini mau digip, sebagaimana seperti aturan mau pakai sepatu, ketika hendak mau diusap bagian atasnya, tidak. Tidak ada syarat harus wudu terlebih dahulu. Walhamdulillah itu kemudahan syariat. Bedanya kalau memakai dua sepatu, ingin kemudian nanti mengusap saja bagian atasnya. tidak dilepas karena mau safar atau karena lagi sakit, maka dua kaos kaki, kemudian dia ingin nanti ketika batal kentut mamanya, dia inginkan wudu tanpa melepas kaos kakinya. Bagaimana aturannya? Aturannya dia berwudu dengan sempurna, secara normal kakinya dibasuh dengan air, selesai itu, engkau keringkan dulu tentunya, baru dikasih kaos kaki. Nanti ketika batal dan tidak berwudu, cukup engkau mengusap bagian atas. Tangan kanan, tangan kiri, diusapkan masing-masing. Tangan kanan, di atas tangan, di kaki kiri, bagian atas. Cuma dibegini-begini aja. Dari ujung, set, begini aja. Sampai mata kaki. Tangan kiri, di atas permukaan kaki kiri. Dua-duanya. Satu kali, selesai. Adapun kalau luka, tidak harus berwudu dulu. Orang lagi dioperasi, Pak. Mau digip, suruh wudu dulu. Dia dibius total wudu bagaimana? Jangan bikin-bikin syariat baru. Dokternya ini harus diwuduni dulu. Tidak. Digip apa yang dibutuhkan. Nanti luarnya aja yang bisa. Bisa dipahami hadirin? Masya Allah. Alhamdulillah. Seandainya ada satu pembahasan, lukanya persis di atas mata kaki. Tetapi mata kakinya akhirnya juga ikut keperban atau kekip. Boleh atau tidak itu? Atau jenengan protes, ini harus dilubangi ini. Atau di jawabannya tidak. Itu kebijakannya dokter. Kadangkala luka di atas mata kaki patahnya di situ, tetapi kebutuhan untuk digigit lebih dari itu. Akhirnya menjorok pada anggota wudu. Boleh saja itu. Jangan dipaksakan, ini tidak boleh, ini anggota wudu. Tidak. Kadangkala wudu diluruskan, pakai apa? Pakai kayu, ikat dulu dan sebagainya. Itu urusan dokter kesehatan. Agama kita tidak melarang itu. Cuman bagian yang sehat tetap dibasuh dengan air. Mata kaki yang tertutup oleh plester atau yang laskal juruh atau yang lainnya itu diusap. Dengan menggunakan air, maknanya yang tangannya dalam keadaan mablul terkena air. Bisa dipahami hadirin, demikian pula di kepala, atau luka di wajah, atau luka di mana, maka luka itu diusap dengan tangan dalam keadaan basah, tidak disiram. Kalau disiram bahaya, Pak. Berapa lama itu? Kalau memakai sepatu dan kaos kaki, sepatu khuf, ya, khuf atau jarobain, bagi orang yang mukim satu hari satu malam. Bagi orang yang musafir, 3 hari 3 malam. Lah kalau git berapa hari, Pak? Git sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhannya sampai 10 hari, 15 hari, dokter memberitahukan ini patah. Jangan digerak-gerakan ini dan sebagainya. Nanti ini dibuka setelah 10 atau 15 hari. Ya selama itu berarti dibutuhkan. Tidak mengapa. Tidak masalah itu ekonomi. Seandainya ada yang bertanya itu, ada kotorannya hitam-hitam di dalam perban atau di dalam apa? Jib. Nah, itu tidak masalah, itu bukan najis. Itu kotoran daki atau mungkin kulitmu yang mengelupas atau mungkin bekas luka, darah kering. Tidak masalah. Yang penting itu bukan apa? Najis. Nah, kalau kena najis itu yang menjadi masalah. Terus jadi gip. Ngedong bocah, nguyuh, Pak. Wah, mumet jenengan, Pak. Ya kepriwe. Semoga tidak terjadi. Ya, karena jawabannya susah, Pak. Disuruh disiram, itu tidak hilang nanti najisnya di dalamnya, malah disuruh menjadi penyakit. Laporkan ke dokter, ini kena najis. Bisa jadi luka itu kena najis tersebut dan berpenyakit. Minta tolong untuk dibuka, diganti. Yang bayar maning, ya resik. Datang hidung bocah. Bayar maning. Bisa dipahami hadirin. Yang berikutnya, at-tertib, urut. Urut ini berkaitan dengan 1, 2, 3, 4, 5 harus tertib. Tidak bisa atau tidak boleh tangan dulu baru wajah, kaki dulu baru tangan, itu tidak diperbolehkan. Lian Allah Ta'ala zakarahu murattaban, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan urut. Wa tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattaban ala hasbi ma dzakara Allah. Demikian pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berwudu itu juga secara urut seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, al-wajhu fal yadain fal ras fal rijlain. Wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki, urut. Kama warda fi sifat ini wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abdullah ibn Zaid, akhrajahu Muslim. Seperti diurutkan oleh Nabi mencontohi para sahabat. Sebutkan hadits Abdullah bin Zaid secara utuh, wudhunya Nabi dari awal sampai akhir, yang mencakup yang fardunya dan juga yang sunnahnya. Nabi urut dan terus menerus urut, itu menunjukkan wajib. Sekali lagi, kalau ada orang berenang kemudian keluar dari tempat renang kemudian mengatakan saya sudah wudu, saya tidak pak, padahal telus kabel lho pak, tidak sah, dikarenakan dia itu tidak berwudu. Sebagaimana orang mandi, mandi, biur-biur dia mandi. Dalam keadaan tidak berwudu sebelumnya. Setelah dia selesai mandi, dia memakai pakaian, kemudian dia sholat. Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Karena dia baru mandi, belum wudu. Mandi itu bahasa Arabnya al-ghuslu. Wudu itu bahasa Arabnya al-wudu. Dua ibadah yang berbeda. Tapi kan bahasa semuanya iya, tapi tidak urut. Bisa dipahami hadirin, kecuali jika engkau melaksanakan mandi itu dengan berwudu terlebih dahulu, kemudian engkau mandi. Ada pertanyaan, bukankah ketika mandi itu menyentuh kemaluan, batal atau tidak, Pak? Menyentuh kemaluan itu, kaum muslimin, ada pembahasan rinci ikhtilaf ulama yang lumayan ketat dalam hal ini. Dalam satu riwayat disebutkan, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Karena itu dengan dalil ini, sebagai ulama masukkan pembatal-pembatal wudu adalah masuk zakat, menyentuh kemaluan. Tetapi terdapat dalil ketika Nabi ditanya perihal yang sama, hukum apa hukumnya menyentuh kemaluan, apakah itu membatalkan wudu? Nabi ditanya seperti itu pertanyaannya. Faqala, Rasul menjawab, hiya bid'atun minka. Kemaluan itu adalah anggota tubuhmu, bagian dari tubuhmu. Maknanya sebagaimana menyentuh anggota tubuh yang lain, menyentuh tangan, menyentuh kaki, menyentuh leher, itu bagian tubuhmu sendiri. menunjukkan tidak membatalkan. Beberapa ulama berusaha merojihkan hal ini, diantaranya menggabungkan antara dua hal ini. Hadis yang menyebutkan siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu, dengan hadis yang mengatakan kemaluan itu bagian dari anggota tubuh. Asy-Syaikh Al-Albani di antara ulama yang memiliki pendapat makna riwayat yang menyebutkan barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu, ini ma'asyahwah, menyentuh dengan syahwat. Menyentuh dengan syahwat. Kalau menyentuh dengan syahwat, walaupun ini pendapatnya beliau, malha'il, dengan adanya yang menghalanginya. Paham ada yang menghalanginya bapak-bapak? Celana, sarung, kain. Yani tidak langsung menyentuh, tapi bersama syahwat, dia berpendapat itu membatal. Ini pendapatnya diri. Insyaallah akan datang rincinya, seandainya ingat di pertemuan akan datang. Insyaallah ketika pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu. Seandainya kita mandi kemudian menyentuh kemaluan dalam keadaan tadi sudah berwudu, rajih wallahu alam yang dirajikan oleh Syekh Ibnu Taimin, ingat anak, tidak masalah. Disusulkan dengan pendapatnya Syekh Al-Albani, selama tidak dengan apa? Syahwat. Cuma seandainya engkau hendak lepas dari pembahasan itu, mandilah selesai, kemudian berwudu setelahnya. Maka tidak ada pembahasan menyentuh atau tidak menyentuh. Isra'u majus pak. Apa mau disentuh-sentuh lagi? Tidak ada hajat. Kalau mandi, dibersihkan. Ya. Yang berikutnya disebutkan oleh beliau, fardu yang keenam adalah al-muwalat. Al-muwalat artinya berlanjut, tidak ada jeda. Masalahnya apa Pak ya? Terus-terus tidak ada hentinya. Bahasa Arabnya muwalat. Bersambung, sahih bersambung Pak, bersambung. Kalau ada wudu episode besok lagi gitu, ya, itu batal pak. Qala biayyakuna ghuslu al-wa'd biayyakuna ghuslu al-'adwi aqib alladhi qablahu mubasharatan. Maknanya adalah membasuh anggota setelahnya itu secara langsung setelah selesai anggota yang sebelum. Biduni ta'khir, tanpa menterlambatkan. Tanpa menterlambatkan. Kalau sudah membasuh wajah, ya langsung tangan, ya langsung kepala, dan yang langsung kaki. Jangan di sela-sela ini pembicaraan agak panjang, ngobrol. Lagi wajah, belum baru selesai wajah, cerita dulu. Kemudian tangan, itu jangan. Kenapa? Dikarenakan terdapat faqad kana an-nabiyyu yatawaddo mutawalian. Dikarenakan contoh Nabi dalam wudu, beliau bersambung antara satu anggota dengan anggota yang lainnya tanpa ada jeda. Li hadis Khalid bin Mi'dan, ini sesuai dengan hadis Khalid bin Mi'dan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lum'atun. Lihat, riwayat ini penting bagi kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki berwudu di punggung kakinya, punggung kaki bagian atas berarti terdapat lum'atu qadri dirham. Anggota wudu bagian kaki atas sebesar koin dirham tidak terkena air wudu. Tidak terkena air wudu. Lam yusibha al-ma. dia selesai wudu. Padahal ada bagian yang kulit yang kering, yang belum terkena air wudu. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan apa? Itu kakinya belum kena air. Siram airnya. Apakah cukup seperti itu? Lah. Ternyata Nabi mengatakan apa? Disebutkan fa'amarahu ayu'idan wudu. Nabi memerintahkan kepadanya untuk mengulang wudu. Tidak cukup disiram yang tadi yang belum kena air. Tidak cukup. Karena apa? Dia sudah beranjak dari tempat wudunya. Berarti sudah ada fasilah. Ada jeda sedikit. Tidak hanya kamu balik lagi sana. Itu kakinya masih kering. Siram kakinya saja cukup. Enggak. Tapi dari awal. Dijelaskan hal ini. Falau lam takun al-mualatu syartan bi amrihi la amarahu bi ghazli ma fatahu. Kalau seandainya bersambung antara anggota yang satu dengan anggota wudu yang satunya itu tidak menjadi syarat sahnya wudu, pasti akan diperintahkan kakinya sajalah. Muka kan sudah tadi, kakinya saja enggak apa-apa. Akan disebutkan seperti itu. Tetapi Nabi memerintahkan untuk dia mengulang wudu. Di sini yang penting bagi kita lihat wudunya tidak sah. Wudu pertama dia tidak sah. Kalau dia paksakan untuk dia tetap sholat dengan menggunakan wudu yang masih ada kesalahannya tadi, sholatnya pun tidak sah. Rugi tidak, Pak? Rugi. Akibat teledor. Ada apa tergesa-gesa dalam wudu? Ada apa engkau ke wudumu tidak rapi? Oh iya, ini tergesa-gesa. Anu nanti mau ada acara. Acara nanti dulu. Ini ada meeting sama pimpinan perusahaan manajer. Nanti dulu itu. Ini wudu. Engkau hendak menghadap Allah Rabbul Alamin. Rabbmu yang menciptakanmu, wudulah dengan tahap rapi, urut dengan baik, sempurnakan wudumu, jangan tergesa-gesa, takut sama orang, dikedepankan daripada takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kadang-kadang kan seperti itu. Apalagi bosnya sudah ujuk, sudah kering. Salat dengan tekora khusyuk. Sampai-sampai dibatalkan demi bos. Bos, nanti dulu bos, ini lagi salat. Lagi ibu, lagi sholat diangkat berdiri karena apa? Bosnya, bokot di domain. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, baik-baik bilang sama bos. Saya lagi sholat dulu. Sholat paling 10 menit. Hakadha qawm muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadirin qawm muslimin rahimani wa rahim jami'an. Pembahasan yang berikutnya adalah walumat wal mawdu', bagian yang berikutnya dalam kitab kita adalah tentang sunanuhu, sunah-sunahnya wudu. Sunah-sunahnya apa? Wudu. Hunaka af'alun yustahabbu fi'luha. Di sana ada beberapa amalan dalam wudu yang hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Dan sebelum saya teruskan supaya tidak ganjil di kepala, saya tadi saya angkat telepon, itu tidak ajab sebenarnya dalam ta'lim, tapi karena itu yang memanggil ibu saya kasih tahu lagi ta'lim supaya saya tidak salah. Dan sudah bisa dipahami hadirnya. Jadi itu hak beliau, telepon namun tidak diangkat. Beliau tahu kalau saya lagi ngajar, nanti nunggu selesai. Tapi kalau tidak diangkat, bok nanti salah paham. Bisa dimengerti Bapak? Ya masing-masing dikasih haknya. Antum dikasih haknya ta'lim. Masya Allah, didahulukan daripada ibu saya. Tapi bukan berarti saya tidak memperhatikan hak orang tua. Bisa dipahami hadirin. Bahwa nanti ada yang kritik. Lagi ta'lim sibuk, telepon baik. Tak jewer ngomong-ngomong. Itu masalah lain. Kita lanjutkan. Hunaka af'al istahabi luha 'inda al-wudu. Di sana ada beberapa amalan-amalan yang disunahkan untuk dilakukan tapi tidak sampai tingkatan wajib. Yujar 'alaiha man fa'alaha. Mendapatkan pahala siapa yang melakukannya. Wa man tarakaha fala haraja 'alaihi. Siapa yang meninggalkannya maka tidak berpengaruh terhadap sah dan tidaknya wudunya. Wudunya tetap sah, tetap sempurna. Cuman kalau seandainya ini dilakukan juga, pahalanya bertambah. Pertanyaannya, kenapa kita tinggalkan? Mari kita lakukan. Tapi mengapa hal ini kok tidak sampai wajib? Itu bagian dari kasih sayang syariat. Kalau semua menjadi wajib, betapa berat. Lupa satu, harus ulang lagi. Lupa harus ulang lagi. Alhamdulillah yang wajib yang tadi kita sebutkan 6. Wajah, tangan sampai siku, kepala dan telinga, kemudian kaki sampai mata kaki. Kemudian tertib, urut dan bersambung. Mualaf. Untuk berikutnya adalah sunah-sunahnya di antaranya. Kita ambil beberapanya karena banyak. Yang pertama, at-tasmiyatu fi awwalihi. Membaca bismillah di awal hendak wudu. Cukup bismillah. Kalau disebut Ar-Rahmanir Rahim bagaimana? Boleh. Hal yang baik karena itu asmul husna, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau cukup bismillah saja boleh. Sesuai dengan hadis Nabi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan Syekh Al-Albani hadis ini hasan dalam takhrij Irwal Ghalil. Nabi kita mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah tatkala wudu. Hadis ini terdapat pembahasan di antara para ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan. Tetapi yang rajih menurut sebagian ulama adalah sunnah. Kenapa? Karena tidak tersebut dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nabi mengatakan Allah berfirman, "Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian hendak sholat, maka cucilah wajah kalian tanpa adanya penyebutan apa? Bismillah. Itu dia sebabnya. Walaupun dengan lafaz la wudu liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah padanya. Maknanya kaum muslimin bahwa ini harus kita berhati-hati padanya. Kalau kita ingat, sebutkan itu. Bismillah. Setiap kita wudu, bismillah. Setiap kita wudu, bismillah. Diawali. Ya, bismillah. Yang berikutnya, asiwak. Bersiwak. Ini termasuk sunnah Nabi. Beliau mengatakan, laula an asyukka ala ummati, la amartuhum bisiwak, in ma'akum di wudu. Kalau bukan karena memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap wudu. Yang ketiga, ghusl kaffaini thalathan fi awwal al-wudu. Mencuci dua telapak tangan 3 kali di awal wudu. Berarti ya, bismillah, kemudian apa? Tangan. Kalau pakai keran lebih mudah urusannya. Karena kita tidak mengambil apa? Air di bidana. Bangun tidur langsung pakai keran. Langsung. Airnya mengalir. Bukan airnya menggenang di ember atau di gayung. mengalir langsung di dalam tiganya. Duanya tiga kali. Itu hukumnya sunnah. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam dzalika, sebagaimana itu adalah dilakukan oleh Nabi. Id kana yaghsulu kaffayhi thalatha. Disebutkan dalam hadis yang menyebutkan wudu dengan sempurna, hadis Utsman bin Affan, hadis Abdullah bin Zaid, menyebutkan dengan sempurna beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Namun ini sampai tinggal apa hukumnya sunnah. Yang berikutnya yang keempat, al-mubalaghatu fil matmati wal istinsyak li ghairi sa'im. Bersungguh-sungguh menghirup air ke hidung dan berkumur. Yang menjadi pembahasan kita bersungguh-sungguhnya. Walhamdulillah. Kadangkala kita cuma apa? Sedikit takut sakit hidungnya. Nah, berkumur juga seperlunya sekali dua kali. Alarmnya sudah berbunyi, Pak. Menunjukkan habis waktu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita selesaikan. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an, sunnah salat bina'lain dengan dua sandal itu pembahasannya luas. Apabila tempatnya seperti ini, maka para ulama menyebutkan tidak memakai sandal. Itu indil hajah. Itu ada kisahnya tersendiri pembahasan itu. Adapun kalau kaos kaki ini suci dan bersih, tidak membuat kotoran, maka boleh. Dan ini dua-duanya tidak ada kaitannya. Ini dengan sandal, ini dengan kaos kaki. Tidak ada kaitannya. Pembahasan sholat dengan kaos kaki ini lebih berkaitan dengan wudunya. Kalau kita wudunya normal, kemudian kita pakai kaos kaki, kita sholat tidak mengapa. Atau kita sebelum berwudu sudah memakai kaos kaki dengan catatan dia memakainya suci, tidak mengapa juga. Tidaklah ada kaitannya hukum memakai sandal ketika sholat dengan kaos kaki. Kaos kaki dimanapun kapanpun boleh dipakai. Adapun kalau sandal tidak, itu ada khusus pembahasan. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya? Air banyak, terus berwudu dengan gayung. Nah, ya memang harus dengan air yang banyak itu, Bapak. Ya tidak mengapa, memang harus begitu. Air yang banyak bukan berarti kita nyelam ke situ kemudian berwudu di situ. Artinya berwudu di situ bukan. Bahkan kita tetap harus mirip. Ada pembahasan bagaimana hukumnya kalau kita membasuh anggota wudhu lebih dari tiga. Empat kali, lima kali, mamanya. Kurang marem. Banyu pirang-pirang iki. Mesti mudan. Itu malah salah. Itu tidak diperkenankan. Itu mubadir itu. Mubadir. Tabaduru. Harus diambil satu gayung. Atau kalau dia mau langsung mengambil air dari bak yang besar itu, setelah dia cucikan tangannya juga tidak mengapa. Al-muhim tidak berarti israf berlebihan dengan menggunakan air dikarenakan banyaknya air di sekitaran kita. Bisa dipahami begitu. Wallahu a'lam. Demikian insyaallah. Harus, Pak. Perempuan wudu di tempat umum. Nah, banyak laki-laki. Ya ini problem. Wudulah di dalam kamar mandi, umpamanya. Kamar mandinya luas. Apalagi kamar mandi tersebut tidak ada klosetnya, umpamanya. Mandi wudu di situ. Kalau tidak ada, kita bikin penggambaran tidak ada. Bagaimana cara diberwudu? Tetap dia menutup auratnya. dia sing-singkan bajunya, dia masukkan ke dalam jilbabnya kedua tangannya, kemudian dia ambil air dengan apa? Tidak harus pelan mancur begitu, Pak. Nanti dia kejebur jilbabnya, Pak. Ambil sedikit, dia alirkan dalam bajunya itu. Karena baju ini bukan luka yang menutupi luka seperti yang disebutkan apa? Gip ataupun apa? Perban, bukan. Itu bisa yuhlah, bisa untuk dia apa? Lepas. Gitu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Bagaimana caranya supaya dia berwudu sempurna namun tetap tertutup auratnya? Begitu, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.